Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, kita sambung hadis nombor 21 tadi. Hadis daripada Ali bin Hasan bin Waqid yang mengatakan bahawa Abdullah bin Buraidah mengatakan Salman Al-Farisi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai di Madinah dan disambut oleh golongan Ansar dan juga orang-orang yang telah lama menantikan kedatangan baginda. Dan lebih awal daripada golongan Ansar sebenarnya, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah golongan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani yang lebih awal berada di kota Yasrib, sebab dalam kitab mereka telah ditunjukkan bahawa Nabi akhir zaman akan datang ke negeri tersebut. Dan Aus dan Khazraj, orang Arab, dua kaum Arab yang berada di Madinah ketika itu, Aus dan Khazraj, tahu tentang berita ini, yang mana orang Yahudi senantiasa selalu kata kat dia orang, nanti bila akhir Nabi akhir zaman datang, kami akan bersama dengan dia dan kami akan tewaskan kamu, kami akan kalahkan kamu dalam peperangan. Jadi Aus dan Khazraj ambil inisiatif proaktif. Mereka pergi ke Mekah terlebih dahulu. Mereka bai'ah kepada Rasulullah lebih awal daripada Ahlul Kitab. Mereka nak pastikan Nabi akhir zaman ini berada bersama dengan Aus dan Khazraj, bukan dengan Yahudi dan juga Nasrani. Bila Nabi sampai ke Madinah, apa jadi? Orang Yahudi yang sejak berketurunan-keturunan, berapa banyak keturunan duduk dekat Madinah sebelum itu, tak mahu beriman dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Mereka terkejut. Tengoklah, orang Arab kau ingatkan Bani Israel. Cina kau ingatkan Melayu. Resis. Resis. Baik. Apa jadi? Salman kata apa? Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haina qadima al-Madinah bima'idatin 'alayha rutab. Dengan makanan yang disertai dengan rutab. Makanan-makanan yang disertai dengan rutab. Tahu tak rutab dia apa? Kurma muda, kurma yang baru nak masak. Belum masak sepenuhnya, baru lagi kata lembut, masih lembut, masih basah. Pernah makan tak? Pernah makan. Sangat manis, Masya Allah. Sangat lunak, sangat manis. Dia lebih sedap daripada kurma yang biasa kita makan, yang biasa jual kat Malaysia ni. فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ. Dan dia meretakkan hidangan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun kata, Nabi pun kata pada dia, Ya Salman, ma hadha? Nabi kata, Ya Salman, ma hadha? Apa ini? Bukan Nabi tanya ni makanan jenis apa, tak. Nabi tahu tu rutab. Nabi tahu itu makanan kurma. Nabi tahulah. Dia pun makanan dia, kan? Cuma dia tanya ni untuk apa. Dan kadang-kadang bahasa ni macam tu lah, tuan-tuan. Nabi tak tanya apa. Limaza haza. Contohnya, untuk apa ini? Limaza. Tak, Nabi tanya mahaza. Apa ini? Jadi, kaedah bahasa macam tu. Ya, ada bahasa yang bersifat zahir, ada juga bahasa yang bersifat maknawi, maksudnya secara konteks mafhum, ya, konteks mafhum, maksudnya kita faham apa tujuan dia tanya masalah begitu. Maka kata Salman, sadaqatun alaika wa ala ashabik, ini sedekah bagi engkau dan juga ke atas sahabat engkau. Kenapa dia kata begitu, ataupun apa tujuan Salman bawa rutab tu, selain daripada memang niat dia nak sedekah, tapi dia nak test. Sebab Salman Al-Farisi, nama dia Al-Farisi sebab dia berasal daripada Farsi. Sebab dia adalah ahli kitab. Salman Al-Farisi ni beragama Nasrani, yang menjadi tawanan orang Yahudi ketika on the way ke Madinah. Sebab dia dapat dengar berita bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di Madinah tak lama lagi. Selepas Tok Guru dia meninggal, ya, Tok Guru dia kata, nah, kalau aku meninggal ni maksudnya Nabi akhir zaman tu nak sampai dah tempat tu. Nak sampai dah ke Madinah. Jadi dia pun pergi ke Madinah, dan on the way ke Madinah dia dirompak dan ditawan sebagai slave, hamba abdi. Dan di, dan dibeli oleh orang Yahudi. Dibeli orang Yahudi. Okey. Dan dia tahulah dalam kitab dia, Nabi Ahli Zaman ni tak makan sedekah. Tak makan sedekah. Dia tak terima sedekah. Tapi dia terima hadiah. Jadi dia pun kata, ini sedekah ke atas kamu ataupun untuk sahabat kamu. Maka kata Nabi SAW apa? Irfa'ha. Angkatlah dia. Maksudnya ambillah. Ambillah dia. Maksudnya kami tak nak. Sebab Nabi kata, fa'inna la na'kulus sedekah. Kerana sesungguhnya kami ini tidak makan sedekah. Maka Salman pun bawa balik. Dan esok harinya faja'al ghada. Dia datang pada esok harinya dengan benda yang sama. Dan dia pun letak juga di hadapan Nabi. Dan Nabi tanya lagi, ma haza ya Salman? Ini apa ya Salman? Maka katanya, hadiyatun lak. Ini hadiah untuk engkau. Maka Nabi SAW pun kata apa? Faqala Rasulullah SAW bi ashabihi, kepada sahabatnya, ubsutu. Yang ni, bagi-bagikanlah. Eda-edakanlah. Kongsi-kongsilah makanan ni. Jadi sama Farisi pun tengok, wah, nampak tak? Semalam aku bagi sedekah, dia tak terima. Hari ni aku kata hadiah, dia terima. Ini salah satu tanda Nabi. Yang kedua, dia kata apa? Thumma nazara ilal khatam. Thumma nazara ilal khatam. Ala zahri Rasulullah SAW. Fa'aman Nabi. Dan dia tengok sekali lagi, ada khatam di belakang Nabi. Dan dia pun beriman terus dengan Nabi. Dia pun beriman terus dengan Nabi. Dan dia tunduk, dia cium kaki Nabi sebenarnya. Dalam satu riwayat, dia cium kaki Nabi. Dia kata, sebab dia terharu. Sebab selama tu perjalanan dia ni ke Madinah sampai kena tawan jadi hamba abdi apa semua ni, adalah sebabkan orang ini, sebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aman Nabi, dan dia beriman dengan Rasulullah. Dan adapun Salman ini, wa kana lil yahud, dan dia ni adalah milik orang Yahud, orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah, dan Nabi pun membeli, apa nama tadi, membelikan baginya, membeli baginya, bikaza wa kaza dirhaman ala an yaghris lahum nakhla. Maksudnya Nabi nak bebaskan Salman. Nabi nak tolong membebaskan Salman Al-Farisi dengan beberapa dirham, dengan membelikan, memberikan dia modal. Sebab syarat untuk dia lepaskan diri dia, bebaskan diri dia, ialah dia kena tanam beberapa pokok kurma dan sehingga masak. Nah, itu sebab apa tawanan hamba abdi ni, dia boleh tebus diri dia daripada tuan dia. Dia nak merdekakan diri, dia boleh tebus diri dia. Tapi kenalah bagi something. Kena bayarlah. Dengan duit ataupun dengan harta ataupun dengan syarat-syarat tertentu. Maka syarat dikenakan oleh tuan Yahudi dia ialah dia kena tanam beberapa pokok kurma, dan kemudian dia kena pastikan pokok kurma tu berbuah semuanya. Dia tak boleh tak berbuah. Syarat dia semua pokok dia tanam mesti berbuah. Oh, dia nak bagi susah. Kan? Biasalah orang kafir ni, dia bagi syarat-syarat ni nak usahakan kita. Kan? Dan menangkan dia. Ini panggil Yahudi lah. Kan? Dia letak syarat macam-macam. Nak pinjaman bank macam-macam. Kan? Lepas tu dia letak riba lah. Lambat bayar, kena riba, kena interest. Kan? Kemudian, apa jadi? Maka, Salman pun menanamnya dan Masya Allah, faya'amala Salman fihi hatta tut'im. Maka Salman pun menanamnya sehinggalah ia menghasilkan buah. Faghrasa Rasulullah SAW an-nakhla illa nakhlah wahidah, ghrasaha Umar. Dan Nabi SAW pun tolong menanam. Nabi pun turut sama-sama menanam benih kurma itu, kecuali kurma yang satu yang ditanam oleh Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmil nakhlah. Maka semua kurma tadi membuahkan hasil ataupun keluar dia punya, kita kata apa tadi, tandan ataupun mayang. Yakni apa nama tadi, berbuahlah pada tahun tersebut, kecuali pokok yang satu ni. Maka kata Nabi SAW, ma sya'nu hazihi nakhlah, apa hal dengan satu pokok ni, awak je tak berbuah ni. Okay. Nabi tanya. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, ana gharastuha, aku yang menanamnya. Maksudnya tangan Umar ni tak sejuk. Orang kata tangan sejuk ni, dia tanam apa pun jadi. Siapa tak, siapa tangan tak sejuk, dia tanam apa pun tak jadi. Ya Rasulullah, ana gharastu, aku yang menanamnya. Fanaza'aha Rasulullah, dan Nabi pun mencabut. Nabi cabut pokok itu balik dan dia tanam semula dengan tangan Nabi sendiri. Fahamalat min amiha. Maka pokok itu pun, subhanallah, macam dia tumbuh. Dalam satu tahun, dia tumbuh dan berbuah. Nah, keberkatan tangan Nabi SAW. Nabi punya nak bantu Salman, nak membebaskan dia daripada Yahudi. Dan Nabi bantu, bukan sahaja memberikan beberapa dirham untuk membeli anak-anak benih, tetapi juga dengan menanamnya bersama-sama dengan Salman. Itulah peribadi tingkah laku Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis nombor 22. Sallallahu alaihi wasallam. Yakni kata khataman nubuwah. Faqala kana fihi dakhri ba'atun nasizatan. Bad'atan nasizatan. Kana fi dhahri dallat ar-riwayat as-sabiqa anhu bain al-katifain. Maksudnya dia tengok apa nama tadi, Abu Sa'id Khudri, ditanya oleh Abu Nadr, Abu Nadrah Al-Awaqi. Dia tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatamun nubuwah, dan dia pun tanya, dia pun jawab, kana fi zahrihi bad'atan nashizah, dia berada di belakang tubuhnya dan ia merupakan lebihan daging. Bid'atan nashizatan, maksudnya lebihan daging yang timbul, yang muncul. Dan kita dah sebutkan sebentar tadi. Baik, hadis nombor 23. أريد فعرف فعرف الذي أريد sallallahu alaihi wasallam. Qala ya'ay wa lakum summa talaha hadhihi al-aya wastaghfir dhanbika wa lil-mu'minina wal mu'minat. Lalu para sahabat berkata, apakah benar Rasulullah meminta ampun untukmu? Adalah menjawab, ya, maka untuk kamu juga. Kemudian dia membaca ayat semangat surah Muhammad dan puanlah keampunan bagi dirimu dan orang-orang beriman adalah tidak berubah. Baik. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan daripada Hamad bin Zaid an Asim al-Hawal an Abdullah bin Sarjis qala. Abdullah bin Sarjis dia kata, aku telah datang kepada Nabi SAW dan dia berada di antara manusia-manusia min ashabi. Dia baginda berada bersama-sama dengan sahabat baginda, ya. Dan dia kata fadurtu hakaza min khalfi. Dan aku pun apa dia aku pun pergi meninjau di belakang Nabi. Dia cuba untuk meninjau-meninjau di belakang Nabi sebab apa? Maksudnya ialah untuk melihat khatamun nubuwah yang disebut-sebut oleh orang. Dia nak tengok betul ke kan ada khatamun nubuwah tu. Ada tak tanda kenabian tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fa'arafa allazi urid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perasan. Perasan lah apa yang dia nak. Nampak ni macam mamak ni nak tengok nak tinjau-tinjau kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi signal lah. Nabi pun bagi signal. Maka apa Nabi buat? Nabi londihkan sedikit redaknya. Yang ni baju yang menutupi bahagian atas. Disebut ridak. Bukan ridak yang difahami pada zaman lah. Zaman sekarang kata orang ridak ni, disangkut sini. Salah. Macam mana pakaian orang pergi haji ataupun orang yang muhrim, ihram? Bahagian bawah disebut izar. Ikatan kain bawah. Yang atas tu untuk orang lelaki yang atas dia bawa dia letak di atas itu namanya ridak. Jadi pakaian ridak ni sama macam orang pergi haji, muhrim, ihram itulah ridak. Selendang tu. Tutup satu badan. Dan Nabi pun londih kan dan dia pun nampak. Jadi nampak tak bagaimana Nabi SAW ini dia faham maksud ataupun hajat orang dan Nabi tidak mengecewakan hajat orang. Ini sunnah tuan-tuan. Memenuhi hajat orang. Walaupun sekecil-kecil benda bagi kita lah. Apa sangat lah kan. Dah kau beriman dengan Nabi tu, Nabi sudah lah. Sibuk-sibuk nak tengok khatam tu buat apa. Tak, inilah kita kata apa. Sensasi. Sensasi manusia maksudnya dia nak tengok. Dengan mata kepala dia sendiri. Atas sebab apa? Atas dasar hubbah. Cintanya. Rasa cinta para sahabat ni pada Rasulullah SAW. Rasa kagum mereka pada Nabi. Rasa hormat, rasa kasih sayang mereka pada Nabi. Mereka nak tengok. Mereka nak juga tengok apa yang ada pada tubuh Nabi SAW. Kalau ikutkan, apa, bukannya sunnah apa sangat pun, takkanlah kita semata-mata. Kita kata, oh sunnah Nabi lah, ada khatam nubuwah, kita pun buat juga. Kita pun pergi injection. Pergi klinik, pergi hospital, doktor, tolong suntik silikon belakang saya nak ada khatam nubuwah. Tak. Tapi oleh sebab rasa apa? Fanatiknya mereka pada Rasulullah. Dan Nabi tidak mengecewakan peminatnya. Nabi SAW tidak mengecewakan para sahabat. Dia tahu, ni nak tengok-tengok ni. Ha, nah, tunjuk. Ya. Jadi sifat Nabi SAW, dia tak mengecewakan hajat sahabat. Hatta walaupun sekecil-kecil benda begitu. Apatah lagi benda yang besar-besar. Subhanallah. Okay. Fa'alqa ar-rida'a an zahri, maka dia pun melondihkan, dia pun menurunkan ridak di belakang yang menunjukkan belakangnya. Ar-rida' ialah al-juz'u allazi yud'u 'ala a'lal badan. Saya dah sebutkan tadi, ridak ialah kain bahagian yang menutupi bahagian atas badan. Wa izahatuhu 'an zahr mutayassarah wa sahlah. Walidzalika alqahu sallallahu alaihi wasallam an zahri. Maka Nabi SAW menunjukkan kepadanya bahagian belakang Nabi. Dan dia pun kata, fara'aitu mawdi'al khatam ala katifahi mislal jum'ah. Dia menceritakan rupa khatam itu yang berada di antara dua bahu Nabi mislal jum'ah. Al-jum'ah apa dia? Jum'ul yad. Macam genggaman tangan. Rupanya macam penumbuk. Rupa macam penumbuk. Maksudnya bulat. Fara'al khatam mislal hajamal jum'ah. Takriban. Ia seperti rupa penumbuk. Bulat lah. Bulat. Apa nama tadi. Seperti tangan yang dihimpunkan begini. Macam penumbuk. Okey. Ada juga riwayat Muslim. Dalam sahihnya. Dengan lafaz. Fanazartu ila khatamin nubuwah. Baina katifai indana ghidi katafihil yusra. Jum'an. Alayhi khilanun ka'amsalis salail. Asa'alil. Okey. Subhanallah, itu hadis yang terakhir dalam dalam bab ini, dalam bab maja'a fi khatamin nubuwah. Dan ada sambungan hadis ni, dia kata apa? Faraja'tu hatta staqbaltuhu. Lalu aku pun kembali dan hinggalah aku berjumpa dengannya, dan aku pun berkata, faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Aku kata pada Nabi, ghafarallahu laka ya Rasulullah, aku memohon ampun kepada Allah untukmu ya Rasulullah. Dan Nabi pun kata, walaka. Faqala al-qaum, istaghfaralaka Rasulullah. Istaghfaralaka Rasulullah. Rasulullah memohon ampun untukmu. Maka katanya, na'am. Walakum. Walakum. Dan juga untukmu. Kemudian dia pun membacakan ayat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan Nabi SAW pun memohon, disuruh agar apa? Wastaghfir li zambik. Minta ampunlah atas dosa engkau dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Okey? Inilah sifat Nabi SAW dan perintah yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda agar memohon keampunan bagi dirinya sendiri. Hatta walaupun dia seorang Nabi. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih mi'atan marrat kullu laylah wa apa namanya wal kullu yam wal laylah. Aku minta ampun dan juga minta taubat dengan Allah Ta'ala 100 kali setiap hari, siang dan malam. Ya, 100 kali. Berapa banyak Nabi minta ampun untuk dirinya sendiri walaupun dia seorang Nabi yang maksum. Sebab dosa Nabi ni ataupun kesalahan Nabi ni, ambiak ni, tak sama macam kita. Ya, walaupun mereka maksum daripada dosa besar, maksum daripada dosa kecil, maksum daripada kesilapan dalam menyampaikan wahyu, tetapi apa yang salah silap para Nabi ni buat? Bila dia terlupa berzikir kepada Allah. Bila dia melampaui ataupun dia tersilap dalam ijtihad misalnya. Contoh Nabi Yunus alaihi salam. Bukan buat salah apa pun. Cuma dia tersilap ijtihad. Dia nampak langit dah mendung, dah hitam. Dia kata, nak mai dah azab Allah ni, baik aku cabut awal-awal. Dia cabut awal-awal. Belum datang lagi arahan. Sebab para Nabi, sebelum turunnya azab, malaikat akan datang dan bawa mereka pergi. Contoh Nabi Lut, Nabi Ibrahim misalnya. Ada arahan, perintah untuk pergi, maka dia pun pergi. Contoh Rasulullah SAW, bila perintah hijrah, baru dia pergi. Tak turun lagi perintah hijrah, dia tak pergi. Tahan je, sabar je. Sampailah waktu Allah tetapkan hijrah, hijrah. Jadi Nabi Yunus AS oleh sebab salah ijtihad, bukan dia berdosa besar apa pun, tapi salah ijtihad dia. Slight mistake. Dia terlupa. Maka Allah Ta'ala takdirkan dia ditelan oleh ikan nun. Dan dia pun baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini akhlak Nabi, akhlak para anbiya. Okay, bukan macam kita. Kan, kita ni istighfar pun malas. Dah lepas sembahyang baca alhamdulillah pula dah. Perasan bagus. Kan, lepas baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Berbeza, bertentangan dengan syariat Muhammad. Rasulullah kata apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab ibadah kita ni tak sempurna. Kita ucap alhamdulillah untuk nikmat apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Ya, alhamdulillah. Tapi dalam ibadah kita bukan alhamdulillah. Sebab ibadah kita, kita kena harus rasa dalam diri kita, dalam jiwa kita, ibadah kita ni tak cukup. Ibadah kita ni banyak kurang. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah, waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa saja perintah engkau ya Allah, perintah Nabi-Mu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami buat. Kami ibadah. Kami ikut surah engkau, kami ikut ajaran engkau, kami ikut sunnah Nabi engkau. Tapi ghufranaka, keampunan-Mu ya Allah. Sebab apa? Tak sempurna. Macam mana kita dengar dan taat pada perintah Allah dan Nabi-Nya, tetap tidak sempurna. Pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada salah silap. Maka kita pun sebut ghufranaka. Ini perintah Allah Ta'ala. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Gitulah Nabi SAW diperintahkan, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampun pada dirimu sendiri dan juga untuk mukminin dan mukminat. Sama dengan doa Nabi Nuh dan surah Nuh. Qala rabbighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Sama. Semua para anbiya ini disuruh agar minta ampun pada Allah untuk diri mereka sendiri, untuk ibu bapa mereka dan untuk mukminin dan mukminat. Sebab itu kita dalam doa kita pun sama. Kita kena contohi ataupun kita kena ittiba', kita ikut. Dalam doa kita, kita jangan lupa doa untuk mukminin dan mukminat, jangan doa untuk kita seorang ya. Ha? Dan untuk Allah, ya Allah, aku minta ni, aku minta tu, aku minta ni, wali sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan juga untuk semua kaum muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minat. Jangan lupa doa untuk ikhwah kita yang lain. Ya, itu. Jadi tamat, habislah bab tentang khatamun nubuwah, cop ataupun seal kenabian. Kita kata cop mohor lah, ha? Cop mohor kenabian, tanda kenabian pada Nabi SAW. Dan kesimpulannya, khatamun nubuwah ialah satu lebihan daging yang timbul, yang rupanya bulat, ya, kebujur-bujuran, macam telur, macam telur burung sedikit, dan disaluti dengan bulu-bulu, ya, sya'ratun mujtami'at, ya, himpunan bulu-bulu, diselaputi dengan bulu-bulu dan berwarna kemerah-merahan sedikit, ikut warna badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia berada di antara dua bahu tetapi lebih condong ke belah kiri, yakni sama dengan ataupun sejajar dengan jantung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat para ulama bahawa ia berlaku disebabkan peristiwa pembelahan dada Nabi oleh Jibril alaihi salam ketika dia kecil. Ya. Yeah. Baik, kita sambung. Bagi kita ada masa sedikit, kita pergi ke bab yang ketiga. Babun ma ja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang rambut baginda Nabi, rambut baginda. Ya, masih lagi sifat fizikal baginda. Nah, macam mana rupa paras rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi sya'ri Rasulillah. Ini merupakan penjelasan tentang apa yang berkaitan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi kepanjangannya, panjangnya, pendeknya ke, eh? Dan bagaimana cara Nabi sikat rambut dan sebagainya. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya. Baik, boleh bacakan. Hadatsana Ali. Saya sanad At-Tirmizi daripada Ali bin Hujr, daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Humayd, daripada Anas bin Malik berkata, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nusfin. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahawa kana sya'ru Rasulillah, bahawasanya rambut Nabi SAW itu adalah apa dia, paras pertengahan telinga, ila nisfi uzunai, ila nisfi uzunai. Dan kita pula tak boleh tengok satu hadis saja, sebab itulah pentingnya kita tengok hadis-hadis yang lain. Okey, yakni apa maksud sini, waja'a fi ba'd al-hadis anna sya'ruhu kana jummatan, jumma. Dia ada beberapa lafaz dalam bahasa Arab ni, ada lafaz jumrah dan satu lagi disebut sebagai wafrah, al-jummah dan al-wafrah. Okey, al-jummah apa maksud dia? Al-jummah ialah yang mengena pada bahu. Al-jummah, rupanya rambut yang panjang sampai cecah bahu disebut al-jummah. Al-wafrah yang tak sampai bahu tapi di antara telinga dan bahu. Okay. Ini pula di antara telinga. ya, nisfu uzunai, di antara dua telinga. Maksudnya rambut Nabi ni panjang, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa hal ini ada ikhtilaf ataupun ada perbezaan. Maksudnya sorry bukan begitu. In hadza raji'un li ikhtilafil ahwal. Maksudnya ada kepelbagaian dalam fashion rambut Nabi. Jadi nak menunjukkan hadis yang banyak ni, yang pelbagai ni, ada yang kata Nabi punya rambut cecah bahu, ada kata tengah telinga, bawah telinga dan sebagainya, menunjukkan Nabi SAW menggayakan fashion rambut berbeza-beza. Bukan satu fashion sahaja. Okay? Nanti kita akan tengok nanti, macam mana cara sikat rambut pun sama. Nabi sikat rambut pun ada cara dia. Okay? Okey, kita teruskan hadis yang seterusnya. Hadis 25. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dan Rasulullah mandi bersama dalam satu bekas. Rambut beliau antara hujung dari telinga hingga ke dua bahu. Rambutnya hujung telinga hingga ke dua bahu. Satu terjemahan dia. Okey. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku mandi kuntu aghtasil ana wa Rasulullah min ina' wahid, daripada bekas yang sama. Bekas mandian yang sama. Maksudnya Nabi SAW mandi bersama-sama dengan Aisyah dalam satu masa. Ha, ini sunnah, suami isteri mandi sama-sama, ha, sunnah. Okey. Wa kana lahu sya'run, dan adalah pada Nabi itu rambut fauqal jummah. Fauqal jummah wa dunal wafrah. Baik. Apa maksud dia? Sifat di sini menunjukkan bahawa tempat rambut itu mahallu masyallah bin Jabal Zati. Bahawa Nabi SAW rambutnya melepasi garisan wafrah, iaitu melepasi daun telinga. Melepasi daun telinga wa'a'la minal jummah, tetapi di atas jummah. Maksudnya tak kena bahu, tak cecah bahu. Dia kata cecah bahu lah, terjemahan. Hingga ke dua bahu. Tak hingga. Tak sampai. Dia di atas daripada jummah. Dia bawah daripada cuping telinga, bawah cuping telinga, tapi tak sampai bahu pun. Dia terkena, kena sikit je. Famasalu hadza yuqal lahu limmah. Ada juga namanya bagi istilah ini limmah. Dalam bahasa Arab ni banyak dia punya istilah yang khusus. Okay. Dia exact terminologi untuk segala sesuatu ni memang biasa bahasa Arab. Hatta kata jenis rambut pun ada dia punya istilah dia sendiri. Ya. Belum cerita pasal singa lagi. Singa, haiwan singa tu ada 500 nama bagi singa je. Asadun. Asadun ni nama yang difahami lah Asad. Ya. Shibl. Shibli. Contohnya. Nama arwah atuk saya Shibli. Ashibli. Keluarga Ashibli. Anak singa. Ada juga nama je. Apa nama tadi? Farraj min Qaswarah. Qaswarah. Ataupun Farraj min. Surah dalam surah Al-Mudassir, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Qaswarah juga nama singa. Mereka lari daripada Qaswarah. Qaswarah ialah singa. Macam mana nama? Singa saja ada 500 nama. Ya. Yakni kepelbagaian mufradat dalam bahasa Arab. Sebab tu kita kena, bila kita baca hadis ni, kita kena tengok pada bahasa asal bahasa Arab. Ya, bila kata jummah ni apa, wafrah ni apa, limah ni apa, dia macam-macam istilah dia. Kalau tidak, kalau kita silap terjemah, kita silap tafsir, maka lainlah kefahaman kita. Silap terjemah. Silap kefahaman. Kita pun tak kata, oh Nabi SAW ni rambut dia panjang, kena cecah bahu. Ini sunnah. Tak, Nabi punya sunnah ada pelbagai. Okay, paras rambut dia tidak lebih daripada, maksudnya tidak lebih daripada bahu. Eh, ada orang bela rambut panjang-panjang. Cik, kan? Panjang-panjang sampai pinggang orang lelaki. Oh, rambut panjang kan sunnah. Ha, sunnah Nabi sampai bahu je. Eh, sampai bahu je. Okay, teruskan. Ya, menyentuh kedua-dua cuping telinga. Okay. Dia ulang. Hadis ni ada pada bab yang pertama dulu. Kan Rasulullah SAW merbu'an, tubuh baginda sedang-sedang. Ba'idah ma ba'ina mankibain. Luas antara dua bahunya, dua pundaknya. Dan ada pun jumahnya. Jumatu tadribu. Yang ni jumah hujung rambut baginda ni menyentuh cuping daun telinga. Syah mata uzunai ni cuping ataupun daun telinga. Okey. Teruskan. Hadis 27. Ya. Rambut benda tidak terlalu keringkin dan tidak juga terlalu lurus. Ada rambut benda mencecah kedua-dua cuping telinganya. Masya Allah. Okey. Dia hadis dia pun ulang kan ni. Dia sama je maknanya. Lebih kurang. Okey. Hadis 28. Yang sanad Al-Tirmizi daripada Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki. Daripada Sufyan bin Umar Uyainah. Sufyan bin Uyainah. صلى الله عليه وسلم مكة قد مكة وله أربع وذائب رسول الله بمسؤول في مكة وذائب مكة يعني كأفع أوكي حديث ني merujuk kepada kenyataan Ummu Hanik, yakni cousin kepada Rasulullah, cousin Nabi, binti Abi Talib, anak perempuan Abi Talib. Dia kata ketika Rasulullah SAW datang ke Makkah ini ketika fath, ketika fath, ketika fath Makkah, ya, dia kata pada Nabi itu walahu arba'u ghadair, ghadair. Pada Nabi itu ada empat ghadair. Apa maksud ghadair? Ghadair di sini bermaksud dhafair asy-sya'r, yakni tocang. Tocang, ikatan. Maksudnya rambut Nabi ni panjang sebab dia panjang sampai ke bahu kan. Jadi boleh ikat. So diikat empat. Empat tocang. Masya-Allah, stylo. Kan? Eh? Ha, masya-Allah. Bukan dua tocang, dua empat tocang. Maksudnya boleh ikat rambut lah. Orang lelaki rambut panjang boleh ikat. Ha, boleh ikat. Jadi rambut ni panjang, orang lelaki punya rambut ni dia taklah panjang sangat sampai parah bahu, tapi dia boleh ikat. Dia boleh ikat. Dan ia merupakan sebahagian daripada sifat kekelakian. Sifat kekelakian yang membezakan antara lelaki dengan perempuan ni ialah janggut dan juga pakaian. Nabi larang kita cukur janggut. Tak boleh. Biarkan janggut ni panjang. Dan kemudian pakaian, tak boleh pakaian yang menyerupai wanita. Tapi rambut tak ada masalah. Rambut panjang boleh, tak ada masalah. Cuma had dia. Kalau kita kata sunnah, nak kata sunnah Nabi lah, sunnah pada paras bahu maksimum. Okey. Baik. Teruskan. sanad At-Tirmizi daripada Su'aid bin Nasr, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Mahmad, daripada Sabit Al-Junani, daripada Anas berkata, anna sya'ra Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam panjang rambut Rasulullah adalah sehingga pertengahan telinga beliau. Pertengahan telinga beliau. Okey. Lagi? Hadis yang seterusnya, hadis ke-30. Rakaian sanad At-Tirmizi daripada Suwaid bin Al-Nas, daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Yunus bin Yazid, daripada Az-Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, daripada Ibn Abbas berkata, Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rah. Syarah. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum. Wa kana yuhibbu mufaqata ahlil kitab bifima lam yu'mar fihi bishay'in. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya menyisir rambut beliau ke arah depan hingga tengah, sedangkan orang musyrik menyisir rambutnya dengan membelah bahagian rambut kiri dan kanan mereka. Sementara itu ahli kitab menyisir rambut mereka ke kening. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka bila bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh ahli kitab dalam perkara yang tidak ada perintah larangan. Namun kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir dengan membelah bahagian rambut kiri dan kanan baginda. Okey, maksudnya ikatan rambut. Siapa hak suka rambut belah tengah tu, dia menyerupai apa? Menyerupai musyrikun. Adapun ahli kitab, yasdilunya yang ni dia menyisir belah tepi, eh, belah tepi sama ada kiri ataupun kanan. Dan Rasulullah lebih suka menyisir ikutan ahli kitab sebab ahli kitab lebih mirip, lebih hampir, lebih akrab dengan kita. Ya. Kita bagaimanapun, okey, ada dua jenis ahli orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir ni ahli kitab dan musyrikin. Tapi lebih akrab dengan kita ahli kitab. Hatta makanan ahli kitab kita boleh makan. Okey. Musyrikun ni memang tak boleh, memang tak boleh. Dan hatta dalam peperangan pun, bila berlaku peperangan antara Rom, orang Rom dengan Parsi, ya, bila Rom menang, orang mukmin gembira. Orang mukmin gembira sebab ahli kitab. Rom ni ahli kitab, Kristian. Lebih akrab dengan kita. Dan bahkan di akhir zaman kelak, orang-orang Nasrani ini, orang-orang ahli kitab ini ataupun Kristian inilah yang akan bersama-sama dengan kita menentang Dajjal. Sebab kita tengok banyak sekarang ni teori konspirasi tentang Dajjal apa semua ni, tentang Antichrist, world conspiracy apa semua ni, Illuminati lah apa. Yang ramai pengkajinya siapa? Orang Kristian. Orang Kristian. Cuma dia pun tak dapat sampai lagi kebenaran pada mereka tentang Islam. Tapi mereka tahu dah pasal Dajjal ni, dah tahu tak? Antichrist, dia tahu. Ya, yeah? Ramai mereka dah peka tentang Antichrist. Dan ada juga antara mereka ni yang tak suka dengan apa yang berlaku di barat sekarang. Dengan segala macam hiburan, dengan segala macam simbol-simbol, simbol seks, simbol maksiat, LGBT apa semua, ramai yang tak suka. Ya. Yang sukanya pekerat je lah sebenarnya. Hanya golongan-golongan tertentu yang liberal. Geng-geng liberal ni, imam dalam komuniti Islam, ramai tapi tidak terlalu ramai, bukan majoriti pun. Sama juga dengan di barat. Walaupun kita kata, oh Amerika ni liberal. Ya, memang liberal. Tetapi saya jumpa ramai dah orang-orang Amerika yang betul Amerika yang baik, yang kuat agama, yang tak minum, dia tak makan babi pun ada. Sebab apa? Mereka ni, mereka cuba nak kembali kepada kitab. Contoh mazhab Seventh-day Adventist ni, satu mazhab dalam Kristian yang tak makan babi. Tak makan babi. Contohnya Jehovah Witnesses, mazhab dalam Kristian juga, Jehovah Witnesses, mereka lah mazhab yang tak percaya Isa itu anak Tuhan. Lepas tu kata Yehovah. Yehovah ni Allah lah. Yehovah Witnesses. Ha, dan sebagainya. Anglican misalnya. Anglican, dia tak percaya dengan patung-patung ni. Dia tak suka. Sebab tu mereka pecah keluar daripada Katolik. Mereka kata Katolik ni syirik. Anglican kata orang Roman Katolik ni syirik. Sebab sembah patung. Sebab tu gereja Anglican tak ada patung. Dan ini Kristian ni, pada akhir zaman nanti, sebab tu ada hikmah yang besar, kenapa Allah Ta'ala tangguhkan kewafatan Nabi Isa AS. Ada hikmah yang sangat besar. Kita tak tahu, tapi kita boleh tengok clue dia. Daripada sirah, daripada tarikh, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, kita boleh dapatkan clue tu. Kenapa jadi lagu tu? Nah, masa-masa Kristian nanti, satu masa nanti, siapa yang beriman dengan Isa, dengan sebenar-benar iman, dia tahu, ini adalah hak, dia akan ikut Nabi Isa. Yang sebenar. Ya. Okey. Baik. Mana tadi? Okey. Sikat rambut. Jadi sunnah. Sikat rambut ni ialah pelbagai. Pelbagai. Bukanlah kata haram rambut belah tengah ni, tak juga. Sebab tak ada larangan pun. Dan ia bukan, bukannya dia kebiasaan zaman tu. Kebiasaan zaman tu, yakni orang musyrikun ni suka rambut belah tengah, terutama sekali macam orang Majusi. Orang Majusi je belah tengah. Okay. Baik, teruskan. Hadis yang ke-31. ذا صفائر أربع. صفائر أربع. أكون لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيران لكي yang mempunyai empat ikatan rambut. Empat ikatan rambut. Okey. Hadis yang sama macam tadi. Hadis dari Ummu Hanif juga. Baik. Habis. Hadis tentang rambut Rasulullah SAW tak banyak pun. Ya, tentang ikatan rambut, tentang panjang ke pendek, tak banyak pun rambut Nabi ni. Dia tak begitu panjang. Okey, hadis yang keempat ataupun bab yang keempat, babu maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung mungkin pada sesi akan datang, Allah Alam, mungkin lepas raya kot. Ya. Berdepan dan Ramadan, so, kita doakan semoga Allah Taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan juga menerima amalan kita pada Ramadan yang dulu, yang sebelum ini dan juga yang akan datang ni. Kita doakan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas kerananya. Dan saya doakan semoga kita semua selamat dalam Ramadan dan apa nama tadi, sempat bertemu dengan Lailatul Qadar dan diterima semua amalan kita di sisinya. Dan insyaAllah lepas raya kita sembanglah, kita tengoklah tarikh yang sesuai untuk kita sambung lagi pengajian ini di sini, insyaAllah teruskan. Dan nasihat saya untuk tuan-tuan, untuk ikhwah yang saya kasih sekalian, majlis ilmu ni kena jalan. Majlis ilmu, majlis zikir seperti ini adalah salah satu asbab, daripada banyak asbab turunnya barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi majlis ilmu hadis begini, sebab Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan cahaya di wajah-wajah orang-orang yang menghafal hadis dan yang menjaga hadis-hadis Nabi dan orang yang mempelajari hadis Nabi. Tidak ada yang lebih barakah daripada ilmu ini. Inilah ilmu yang dipenuhi dengan keberkatan, sebab kita mempelajari tentang sirah, tentang kata-kata, fi'il, perbuatan, ya, kekasihnya, khalilnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah tentu Allah Ta'ala akan memayungi kita dengan rahmatnya, dengan keberkatannya, dengan keampunannya. Itu yang kita nak. Jadi semoga bumi Sungai Petani, Kedah ni, dinaungi oleh rahmat Allah SWT. Ya, daripada dinaungi, atau daripada dipenuhi dengan majlis-majlis yang bid'ah, yang khurafat dan sebagainya. Dan kita, insyaAllah dengan sebab kita di sini, Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan bagi kita. Allah Ta'ala akan bagi kita rezeki. daripada jalan yang tak disangka-sangka. In tansurullaha yansurkum. Kita bantu agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bantu kita. Itu prinsip saya selama ni, tuan-tuan, puan-puan. Selama bertahun-tahun ni, itu yang saya pegang, itu yang saya ingat. In tansurullaha yansurkum. Allah Ta'ala tak pernah kecewakan orang yang membantu agamanya. Percayalah. Sentiasa akan ada khabar gembira. Walaupun kadang ujiannya memang berat. Ujiannya memang getir. Ya Allah, hai, nak turun pergi kuliah tu memang malas. Kadang kita pun yang mengajak ni pun kadang, mai rasa nak cancel je kelah. Tapi kena istiqamah. Itu namanya istiqamah. Ha, bukan tak ada godaan. Kadang di kalangan asatizah pun, kadang ustaz-ustaz ni pun kadang ada time-time malas dia. Ha, ada time-time dia lemah iman juga, ada juga. Betul. Ha, iman ni menurun dan meninggi. Ha, time dia iman je kuat tu, dia rajin buat kuliah, rajin buat daurah. Time dia malas tu adalah macam-macam alasan. Macam-macam dia punya kata halangan-halangan dia. Ha, biasa, itu biasa. Tetapi bagaimanapun kena jalan dan kena istiqamah. InsyaAllah, biiznillah ta'ala. Dan adanya Baitul Sakinah di sini, masya-Allah, saya doakan semoga berterusan usaha dakwah kita, usaha ilmu kita, dan saya doakan semoga lebih ramai lagi. Caranya kita sebarkan. Kita sebarkan maklumat tentang Baitul Sakinah, tentang program-program Darul Tauhid Kedah ni, kita sebarkan di kalangan kaum kerabat kita dahulu. Sahabat karib kita, sahabat handai kita. Ha? Siapa yang mencintai ilmu, siapa yang berkehendak pada nak belajar agama, bawa ke sini. Dan saya cadangkan, cuba aturkan satu kelas ataupun satu, kita kata apa, satu aktiviti yang regular, yang kita kata apa, yang penting, yang berisi ajaran asas agama. Contohnya kelas mengaji, contohlah saya bagi contoh, kelas mengaji Quran, ini penting, tuan-tuan. Ha? Kenapa saya suka? Sebab saya nampak ada satu kekurangan kita di Malaysia ni, yang ni penokong-penokong sunnah ni, penokong-penokong alus sunnah ni, ramai yang kantoi buat ngaji. Ramai masih kantoi buat ngaji. Nah, dia sembang agama ni ketuk-ketuk ni. Oh, kita ni pejuang sunnah ni, kita kena banterah bid'ah. Baca Quran, Sat. Ataupun tak, jadi maghrib isyak kan, eh, tolak pergi jadi imam. Oh, tak apa. Tak apalah, entah je, entah je. Dia tak berani. Sebab apa? Bacaan Quran dia kurang, kurang baik dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kata kita pertahankan agama kalau bab yang asas begitu pun kita tak boleh nak carry. Ya. Jadi benda yang saya nak tekankan sangat, sebab itulah, di situlah dia asas agama. Waratil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah kata, ya, dan bacalah Quran itu, waratil Qur'ana tartila, dengan tartil, dengan tajwid yang baik, dengan bacaan yang baik. Dan ada sebab ataupun antara sebab kenapa orang Quraisy zaman Nabi bila dengar bacaan Quran ni mereka tertarik. Itu pun dakwah. Dakwah. Mereka dengar Quran ni, masya-Allah, ini bahasa Arab, macam bahasa bahasa kita tapi bukan macam bahasa kita. Lain macam, bukan daripada dunia ni, ini daripada dunia lain. Ya. Kemudian Allah kata inna sanulqi 'alaika qawlan saqila, dan sesungguhnya kami akan turunkan kepada engkau ini qawlan saqila, ayat yang berat. Perkataan yang berat, heavy. Yes, agama ni heavy. Memang heavy. Oh, tak kata heavy ni, tengoklah masyih-masyih kita, syih-syih kita sampai ketua, sampai kemati belajar. Sampai kemati berdakwah, sampai kemati mengajar. Tak habis, tuan-tuan. Ha, kitab-kitab yang tu ada ni, tak terhabis baca, tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu agama ni. Subhanallah. Hari-hari ada cetakan baru, hari-hari ada buku baru, kitab baru, Allah tak terlarat nak baca. Tapi dimulai dengan benda yang basic. Bahasa Arab, Al-Quran, tajwid. Kadang-kadang orang kita ni, bagus dah. Bagi saya, Allah Ta'ala dah turunkan satu petanda yang cukup baik. Ini orang Melayu, orang Malaysia ni suka ngaji. Mana-mana saya pergi, dengan ada tak kelas ngaji? Ada tak? Kata apa, kelas apa ni, pelat pengajian mengaji Quran? Ada. Ramai. Maka kita mulakan dengan benda-benda macam ni. Ajar ngaji Quran, tajwid. Ah, daripada situ dah belajar Quran, dah pandai baca Quran, masuk pula tafsir. Dah tafsir tadabbur, amal. Lepas tu masuk pula bab-bab hadis, fiqh. Dari situlah ia bermula. Sikit demi sikit, sedikit demi sedikit. Dan insya-Allah saya doakan untuk jangka masa panjang, insya-Allah Baitul Sakinah mungkin akan jadi salah satu markas ilmu yang ulung di Sungai Petani ni dalam menyebarkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay. Itu saja ikhwati fillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan sekali lagi Ramadan Mubarak yang akan bakal menjelang, yang bakal kita insyaAllah kita akan jumpa. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.